بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang lihat baik-baik. Dulu ketika wahyu diturunkan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang belajar dengan Nabi secara singkat di masa Mekah itu ada 40 orang. Belajarnya di mana? Kaki Bukit Safa. Jadi kalau dari sini sunnahnya antum datang ke sini. Kemudian maaf ya, lewat ke sini, turun lewat pintu Babus Salam. Ini yang ada eskalator di sini, ini yang ada turun tangga di sini. Ini ada yang jaga, sekarang ada perbaikan. Ya, di sini yang dibuka Babu Ali, tapi kalau ini sudah selesai, ini dibuka antum bisa turun lewat sini. Ini pintu Babus Salam. Kalau antum masuk lewat sini, antum akan bertemu dengan Bukit Safa sebelah sini. Lurus ke sini, antum bertemu dengan Hajar Aswad. Jadi kalau antum bisa masuk lewat sini, antum gak usah muter-muter. Tawafnya langsung dimulai di Hajar Aswad di sini. Pas. Nah, di sinilah kemudian kaki Bukit Safa. Di sini ada seorang pemuda masuk Islam yang ke-17, usianya 17 tahun, namanya Arqam bin Abi Arqam. Masuk Islam diajak oleh sahabat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman diajak oleh Abu Bakar. Abu Bakar rumahnya di sini, yang hotel Sultan sekarang. Ya, di sini ada tulisan Muthaf, museum. Di sini ada tukang karpet. Kemudian di sini ada KFC. Ya, ini lewat kipas angin pertama, toilet kipas angin kedua. Kipas angin kedua ini dulunya parlemen Quraisy. Di sinilah berkumpul para pembesar Quraisy yang diantaranya ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Abu Jahal, di sini Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya, yang buruk-buruk. Kemudian teruskan. Di sinilah kemudian berkumpul 40 orang utama. Ya, dari mulai Sayyidah Khadijah si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di rumahnya. Posisinya di sini rumahnya. Yang sekarang ini ada toilet di belakangnya di posisinya. Di belakangnya ada bukit yang sangat memanjang. Ini dulu pusat grosirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Maksud saya gambarkan supaya antum paham situasinya. Antum kenapa kalau umrah banyak jalan-jalannya? Dari mana? Zam-zam. Ngapain? Sajadah murah. Masya Allah. Ngapain jauh-jauh ke sana nyari sajadah? Antum cari yang bisa menguatkan iman. Ini banyak di posisi di sini. Antum lihat pelajari. Oh, ini di sini, ini di sini. Ini kalau ke sini, ini ada tiang lampu di sini satu. Masih ada sampai sekarang. Cukup besar di sini. Satu lagi di sini, sekarang sudah enggak ada. Yang di sini dulu tiang ini itu rumahnya Abu Jahal. Sebelah sini. Tayyib, lurus ke sini 40 orang. Perhatikan baik-baik ya. Semua 40 orang ini dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Ketika selesai ini, saya percepat saja. Maka masa pindah ke Madinah, selesai Nabi kemudian meninggal dunia, saya hanya akan ambil contoh dari orang Mekah saja. Saya tidak ambil contoh dari yang Madinah dulu. Saya simpan dulu sebentar. Perhatikan baik-baik. Setiap satu di antara 40 orang ini, kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah tempat untuk mengisi kehidupan dunia, bukan dunia yang memengaruhi mereka. Bukan zaman yang merubah mereka. Bukan ada setiap acara terpengaruh oleh itu, bukan. Bukan setiap ada kalimat diviralkan itu, tidak. Tapi mereka lah kemudian yang merubah keadaan di setiap tempat sehingga mengikuti tuntunan yang mereka bawa dari Al-Quran. Contoh, Amr bin As radhiyallahu ta'ala melakukan ekspedisi dari wilayah Afrika Utara, Mesir, Libya, sampai salah satu tukang cukurnya Nabi SAW wafat di Libya. Sampai sekarang di Tripoli masih ada bagian kuburannya, dhariyahnya masih ada. Kemudian lewat dari situ terus dari Libya sampai kemudian sampai ke Syam terakhir. Sampai kemudian Umayyah membuat Masjid Jami' Umawi. Teman-teman sekalian, perhatikan. Setiap tempat yang dilalui sampai sekarang nilai Islam ada di dalamnya. Mesir, Islam. Libya, Islam. Tunisia, Islam. Maroko, Islam. Aljazair, Islam. Syam dengan 4 negara sekarang. Syria, Lebanon. Teman-teman sekalian, Syria, Lebanon, Palestina, Jordania, 4 negara Muslim. Perhatikan, jejak sejarah menunjukkan setiap mereka melakukan perjalanan enggak pernah ekspansi, enggak pernah merusak, tidak pernah menghancurkan. Meskipun ada peperangan yang dilakukan dengan adab yang sangat tinggi, tidak pernah merusak, merusak tanaman, padahal perang itu kan kasar. Makanya ayat perang di Quran tidak dibuka dengan bismillah. Surah perang At-Taubah Al-Bara'ah dibuka dengan surah perang, enggak pakai bismillah. Kenapa? Karena perang itu menunjukkan sifat yang kasar, pertumpahan darah. Sedangkan rahmat Allah tidak turun pada suasana yang kasar. Gak ada orang perang dengan menggunakan kelembutan. Bismillah. Izin nembak ya. Dok, sakit gak? Masya Allah. Tembak ya tembak.